بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah malam hari ini kita berada di malam-malam Ramadan dalam ketaatan. Alhamdulillah. Maghrib ya, setelah salat maghrib berjamaah, buka bersama, lanjutkan tarawih. Kemudian sekarang lanjutkan dengan kajian. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Layaknya orang itu kalau dapat nikmat habis makan enak, itu kita mengucapkan alhamdulillah di at'amana hadza ta'am wa razaqana min khairil qawlin wa min ghairi khawlin minna wa la quwwah. Kita mengucapkan syukur sama Allah. Nah, kalau kita dikasih kemampuan untuk taat, ya, kenikmatan, ya seharusnya kita mengucap alhamdulillah di at'amana hadza ta'am. Ya, ta'amnya, makanannya, makanan ketaatan. Malam hari ini di Majlis Ar-Raudhah sesi secangkir kopi hikmah. Yang kopinya habis minta jok sama panitia. Ya, semoga teman-teman relawan enggak usah disuruh. Siap ngejok. Ya, siap ngejok. Jadi jangan sampai ada orang duduk tanpa nyeruput kopi. Ya, termasuk saya. Termasuk saya. Dikit-dikit insyaallah barokah. Tadi kita baca di dalam salat tarawih surat Al-A'raf. Kisah tentang Nabi Musa di surat itu sangat indah. Enggak mungkin malam ini saya tuntaskan menjelaskannya. Ya, enggak mungkin malam ini tuntas menjelaskannya. Ingatkan saya beberapa hari lagi saya akan melanjutkan kisah Nabi Musa. Tapi malam ini saya mau ambil sebagian saja. Beberapa hari lagi nanti akan saya lanjutkan. Kenapa enggak langsung, Bib? Ya, ceritanya terlampau indah. Ya, ceritanya terlampau indah. Jual mahal dikit. Ya, jual mahal dikit. Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang diutus kepada Bani Israel. Kita ngerti Bani Israel ini termasuk bani yang unik. Ya, bani yang unik. Enggak bisa diem itu. Jadi maunya nanya dan nanya dan nanya dan nanya dan nanya, minta dan minta dan minta dan minta dan minta, kemudian merasa ningrat, merasa mulia. Itu Bani Israel. Nabi Musa, kita udah belajar sejarah awalnya sampai diusir dari Mesir, udah sering kita dengar. Dalam surat Al-A'raf tadi dijelaskan, setelah Nabi Musa dari Nabi Syu'aib dari Madian, Nabi Syu'aib itu di Madian, setelah dari Madian kembali ke Mesir, maka yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam adalah menemui Fir'aun. Menemui Fir'aun. Ini keren ya. Dulunya dikejar-kejar, dulunya buronan, terus kembali menemui itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Dulunya kan buronan ya. Dan status buronan belum dicabut itu. Masih dicari itu. Tapi Nabi Musa kembali dengan PD, bahkan yang mencari didatangi. Dan tidak ada seorang pun yang tidak kenal kejamnya Fir'aun. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak kenal kejamnya Fir'aun. Kejamnya Fir'aun itu luar biasa. Maka di surat Al-A'raf ayat yang ke 104, wa qala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. PD nunjukkan statusnya. Dan berkatalah Musa kepada Fir'aun, ya Fir'aun, hei Fir'aun, saya ini rasulun mir rabbil alamin. Saya ini adalah utusan dari Tuhan alam semesta. Kamu Tuhan gadungan. Kalau bahasa kasarnya begitu ya, kamu Tuhan gadungan. Kalau saya ini utusannya Tuhan yang benar, Tuhan alam semesta. La ilaha illallah. Cuman ada satu Tuhan. Ya cuman Allah Rabbul Alamin. Tuhan alam semesta. Saya utusannya. Nah, saya diutus. Haqiqun alaiya alla aqula 'ala Allah illa al-haq. Dan aku wajib mengatakan yang sebenarnya tentang Allah. Saya wajib nih ngasih tahu kamu. Saya wajib ngasih tahu Bani Israel tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Sungguh saya datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Dari Tuhanmu, kamu kan bukan Tuhan. Saya bawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, Tuhan Bani Israel semuanya, Tuhan kalian semua. Jadi Nabi Musa ngomong, saya ini utusan, dan sebagai utusan saya punya bukti, tanda pengenal gitu loh. Sekarang orang mau ngaku-ngaku utusannya presiden kan, ya repot ya. Tanda pengenalnya mana? Surat jalannya mana? Saya utusannya gubernur, surat jalannya mana ini? Saya itu kedatangan tamu dari kabupaten ya. Dari sebuah kabupaten mengundang saya pengajian resmi acaranya Pemkot. Itu saja bawa apa namanya surat resmi gitu kan. Kemudian sebagai surat kerjanya dia bawa lembaran demi lembaran yang saya harus tanda tangan. Ini bukti kalau nyampe ke Solo benar gitu ya. Bukti kalau nyampe ke Solo benar itu. Artinya Nabi Musa dengan pede ya, karena memang betul-betul rasul. Saya ini rasul utusan Allah kepada kamu dan kepada Bani Israel. Dan saya punya bukti. Ya, saya punya bukti kalau saya ini adalah utusan Allah Ta'ala. Fa'arsil ma'iyya Bani Israel. Dah, jangan ganggu saya. Biarkan Bani Israel ikut sama saya keluar meninggalkan Mesir. Biar Bani Israel ikut sama saya. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Fir'aun kemudian berkata. Sebetulnya perkataan Fir'aun ini menunjukkan kalau Fir'aun itu Tuhan gadungan gitu. Kalau Fir'aun itu lemah. Karena Fir'aun mengakui secara tidak langsung, kalau kamu tadi ngomong kamu memang utusan dari Tuhan alam semesta, ya, kamu punya bukti? Tunjukkan buktinya. Buktikan ke saya. Musa ditantang gitu. Maka fa'alqa 'ashahu fa idza hiya thu'banun mubin. Nabi Musa langsung melemparkan tongkatnya. Tongkat dilemparkan jadi ular yang nyata. Ular itu macam-macam, ada ular nyata, ada ular yang seperti enggak ada. Maksudnya kalau ular seperti enggak ada itu ularnya kecil gitu ya. Kecil itu ular seperti enggak ada. Ada tapi seperti enggak ada. Ular nyata itu apa? Anaconda. Lah itu nyata itu. Tu'ban mubin, anaconda gede seperti di film itu kan. Nah, dalam tafsir dikatakan ketika dilemparkan ular itu jadi gede banget. Makanya Nabi Musa itu enggak langsung tongkat berubah jadi ular begitu saja enggak. Dilatih dulu sama Allah. Di surat Thaha itu kan disebutkan bagaimana Allah melatih Nabi Musa. Lemparkan tongkatmu. Jadi Nabi Musa itu dikasih mukjizat tapi dilatih untuk menggunakannya. Lemparkan tongkatmu. Jadi ular. Kaget Nabi Musa. Tongkat jadi ular. Udah jangan takut, pegang. Nanti kalau kamu pegang dia jadi tongkat lagi. Dipegang jadi tongkat lagi. Kenapa Allah melatih Nabi Musa? Ya untuk menghadapi Fir'aun. Jangan sampai nanti depan Fir'aun Nabi Musanya kaget. Buk, jadi ular besar Nabi Musa kaget. Kan repot. Jadi Allah itu semua tertata rapi gitu ya. Strategis. Punya strategi yang bagus. Kemudian Allah punya manhaj yang bagus. Allah punya apa ya, sunnatullah yang bagus. Allah punya aturan yang detail gitu. Aturan yang detail. Ngutus itu gak asal-asalan. Ini pelajaran buat kita semua. Kita kalau mau ngutus orang yang bekalin yang benar gitu. Jangan asal udah kamu berangkat tawakal Allah. Enggak boleh begitu. Tawakal Allah, tapi dibekali dengan bekal yang benar. Allah ngutus rasulnya enggak asal-asalan. Nabi Musa itu diutus ke Fir'aun setelah belajar dulu 8 tahun. Belajar kepada Nabi Syu'aib 8 tahun dan belajarnya pada Nabi Syu'aib, bukan pada orang yang biasa. Setelah belajar begitu baru diangkat jadi rasul. Dan setelah mengalami banyak penderitaan, diangkat jadi rasul, kemudian dikasih mukjizat. Ya, dikasih mukjizat. Mukjiz artinya sesuatu yang melemahkan lawan. Sesuatu yang bisa melemahkan lawan. Di antara mukjizatnya ini tongkat dilemparkan jadi ular. Tahu enggak kira-kira ularnya itu gedenya seberapa? Saya tadi iseng-iseng coba baca-baca tafsir itu ya, baca-baca tafsir, kira-kira itu ularnya gedenya seberapa? Ya, jangan kaget ya, jangan, karena ini akan membuat Anda terbelalak kemudian kaget gitu. Karena ketika tongkat itu dilomparkan, itu jadi ular yang besar, mulutnya itu dibuka. Jadi ular besar yang kayak kobra ya. Wah, saya jangan seperti kobra, jangan. Anda bayangkan saya seperti kobra. Jadi mulutnya dibuka gitu kan. Ular kobra kalau mau matuk itu kan gitu ya. Nah, mulutnya dibuka. Lah ketika dibuka mulutnya itu, mulut yang atas ini ya, bibir atasnya kena atapnya kerajaan Fir'aun, yang bawahnya di lantai. Itu disebutkan ya, lebarnya antara mulut atas sama mulut bawah itu 80 dhira', sama nina dhira'an. 80 dhira' ya, 1 dhira' itu kurang lebih setengah meter. Berarti 40 meter. Gedenya seberapa itu? Tongkat kecil tiba-tiba jadi ular yang mulutnya lebarnya 80 meter. Kemudian ular yang gedenya segitu ngejar Fir'aun. Mau ayab taliahu, menelan Fir'aun. Maka Fir'aun itu loncat dari kursinya, ya, loncat dari kursinya, kemudian berkata, "Hei Musa, kembalikan itu jadi tongkat lagi. Saya nanti akan iman sama kamu dan Tuhanmu. Balik ke dulu." Dipegang sama Nabi Musa, jadi tongkat lagi. Fir'aun bohong. Ya, waktu ketakutan aja bilang iman. Ya, manusia kan gitu. Kalau ketakutan bilang, "Ya Allah, saya percaya ketakutan." Nanti kalau udah aman lagi, lupa sama imannya. Ini Fir'aun begitu. Ketakutan dia. Dia kata, ketakutan. Itu yang pertama. Kemudian, وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاذِرِينَ. Dan Musa mengeluarkan tangannya dari kantongnya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya, yang cahayanya mengalahkan sinar matahari. Jadi orang yang lihat itu lihat tangan Nabi Musa, itu seperti mata matahari, terang, jadi silo semuanya. Ini aneh kan ya? Suatu yang sangat aneh. Mujizat. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun 'alim. Itu orang kalau enggak dapat hidayah ya begitu. Udah lihat seperti itu masih enggak percaya. Makanya Anda enggak usah bingung terangkan dalil-dalil. Orang itu diterangkan dalil macam-macam, kalau dasarnya enggak percaya ya tetap enggak percaya. Paham kan? Dah, doakan saja. Tugas kita nyampaikan wa ma alaika illal balagh. Selebihnya didoakan ya, mudah-mudahan nanti dapat tambahan petunjuk sehingga bisa lebih paham. Nah, maka orang-orang yang berada di sekitar Fir'aun, yaitu tokoh-tokohnya, senior-seniornya, menteri-menterinya, penasehat-penasehat utama, langsung ngomong kepada Fir'aun, "Inna hadza lasahirun 'alim." Sungguh orang ini, inna hadza, ini orang satu ini, Musa ini, sungguh dia, inna hadza lasahirun 'alim. Ini seorang tukang sihir yang betul-betul handal ini. Jadi ini Musa ini rupanya pergi 8 tahun belajar sihir dia nih. Ini dia pulang ternyata dia jadi tukang sihir yang handal. Nah, kenapa nih senior-seniornya Fir'aun ngomong begitu? Karena enggak punya penjelasan kecuali itu sihir. Mereka enggak punya penjelasan kecuali itu sihir. Dan sihir di Mesir itu memang marak gitu. Ya, sihir di Mesir luar biasa. Di masa Fir'aun tuh Mesir jaya-jayanya itu. Ya, Mesir tuh hebat-hebatnya dan ahli sihir itu banyak. Makanya identik itu Mesir dengan gambar ular ya. Ya kan? Dengan ular tuh identik itu. Karena ini ada kenang-kenangan dari ularnya Nabi Musa dan tukang sihir. Yuridu an yukhrijakum min ardikum. Katanya pembuka pembesar-besar tadi. Ini dia nih, Musa ini punya tujuan. Mau mengusir kalian dari negeri kalian. Akhirnya Fir'aun berkata, "Famadza ta'murun?" Kalau begitu, apa saran kalian? Wahai menteri-menteri, penasihat-penasihat. Kalian yang bilang, ini tukang sihir. Terus saran kalian apa nih untuk ngadepin tukang sihir yang satu ini? Ngadepin tukang sihir yang satu ini. Qalu arjih wa akhahu arsil fil madaini hasyirin. Maka mereka nih, para pembesar, para tokoh-tokoh itu menjawab, "Tahanlah untuk sementara dia dan saudaranya." Nah, nih sementara ditahan dulu, Kemudian utuslah ke kota-kota beberapa orang untuk mengumpulkan para pesihir. Ini jangan boleh kemana-mana. Kirim polisi, ya, prajurit. Kalau sekarang polisi, kalau dulu namanya prajurit, ke seluruh kota bawahan Muni di Mesir untuk mengumpulkan seluruh pesihir yang ada di Mesir. Keren ini. Belum ada ya kontes pesihir nasional kecuali Fir'aun. Di seluruh dunia gak ada itu yang berani ngumpulkan tukang sihir ya. Datanya aja susah kan. Berarti Fir'aun hebat atau gak hebat nih? Hebat. Fir'aun ini punya bawahan yang kerjanya bagus loh. Bagus. Terstruktur. Ngumpulkan tukang sihir bisa kok. Tukang sihir yang betul-betul ahli, yang gak ahli gak dipanggil. Yang baru ajaran-ajaran gitu ya, mengubah tali mau dirubah jadi ular kok jadinya cacing, gak berhasil itu. Bisa, ini harus gak boleh gagal sihir nih. Harus tali dirubah jadi ular ya jadi ular kok jadinya cacing, ini dipenggal justru. Ini tukang sihir yang ahli-ahli. Dari setiap kota dikumpulkan. Jumlahnya berapa yang terkumpul? Kita mungkin gak belajar tafsir, jadi gak ngerti kisah ini ya. Kalau kita belajar tuh kita akan terperangah. Ya Allah, hebat betul ya kisah yang ada di Al-Quran. Ini kisah-kisah yang luar biasa. Itu jumlah tukang sihir yang dikumpulkan dalam berbagai riwayat disebutkan sekitar 70 ribu orang. Ini baru tukang sihirnya tok nih. 70 ribu orang. 70 ribu orang dikumpulkan untuk mengalahkan satu orang. Berarti ini yang ngumpulkan ketakutan enggak ini? Ketakutan. Mau ngadepin yang satu ini kok sampai dikumpulkan 70 ribu orang. Ini ketakutan ini. Memang begitu. Sifatnya orang-orang yang benar itu ya. Yang memusuhi dibuat ketakutan. Jadi nanti tindakannya apa? Lebay ya. Overacting gitu. Untuk ngadep itu overacting. Karena ketakutan. Kumpulkan semua gitu. Yang ahli-ahli, kumpulkan semua. Penyihir-penyihir. Setelah semua dikumpulkan, yaitu kabikulis sahirin alim, agar mereka bawa semua pesihir yang pandai kepadamu. Ini tentara-tentara tadi, prajurit-prajurit tadi, ya, suruh bawa tukang sihir yang alim. Kalau yang gak alim, yang gak pandai, gak senior, gak pinter, jangan. Nah, ini terkumpul 70 ribu tukang sihir pinter semua. Di negara kita kira-kira ada berapa ya tukang sihir ya? Mudah-mudahan gak banyak ya. Ya tentu ada, tapi mudah-mudahan gak banyak. Ini Mesir di masa itu 70 ribu terkumpul. Ditaruh di lapangan, stadion. Nah stadionnya itu dikatakan dalam tafsir luasnya 1,6 kilo kali 1,6 kilo. 1 mil ya. 1 mil kali 1 mil. Besar atau gak besar itu ya? 1 kilo setengah lah kali 1 kilo setengah. Panjang lebarnya segitu. Gede atau enggak gede? Alun-alun Surakarta itu mampu menampung kurang lebih 100 ribu orang. Alun-alun Surakarta yang utara itu, yang jadi pasar klewer sementara, itu mampu menampung sekitar 100 ribu orang. Itu kan enggak sampai 1 kilo kali 1 kilo. Ini 1000 meter itu besar. Dari perempatan Katangan, ya, perempatan yang ada Masjid Riyadnya itu sampai Ar-Raudhah 190 meter. Jadi kalau butuh 1000 meter aja berarti sekitar 5, anggap itu 200 meter ya. 5 kalinya. Sampai mana? Sampai tanggul sana itu. Itu baru 1 kilo itu. Ini kalau 1 kilo setengah sampai mana Mas Eto ini? Lihat di Google Earth nanti ya. 1 kilo setengah ini luasnya di mana kalau di Semanggi? Kalau diplotkan di Semanggi itu luasnya seberapa? Kalau di Jakarta entah itu stadion mana itu kira-kira ya yang luasnya 1 kilo setengah kali 1 kilo setengah. Itu Fir'aun punya itu. Fir'aun di masa itu punya stadion segede itu. Dikumpulkan semua tukang sihir di situ dan seluruh masyarakat rakyatnya disuruh nonton dari atas-atas gunung itu. Atas bukit nonton semuanya. Keliling nonton. Ya, pertandingan 1 lawan 70.000. Keren. Belum ada di dunia enggak ada lagi itu. Cuman Fir'aun yang bisa itu. Makanya Fir'aun tuh memang hebat gitu ya. Makanya dia berani ngaku jadi Tuhan. Enggak asal-asal, memang dia hebat. Walaupun hebatnya itu enggak hebat gitu loh ya. Tapi dilihat manusia ini orang yang memang luar biasa. Sebagai seorang pemimpin, seorang raja, memang dia punya kelebihan, punya keahlian. Dia memang ahli di bidangnya memimpin kerajaan. Cuman bodohnya ya enggak keukur, bodoh banget gitu ya. Manusia lemah kok ngaku jadi Tuhan ini ya. Memang kadang gitu, kadang tuh orang kelihatannya pinter, ternyata bodoh tuh banyak. Ya, kelihatannya pinter, tapi ternyata bodoh. Loh, raja enggak ngakui Allah kan ya, itu namanya orang bodoh. Lanjutkan atau cukup sekian? Wah, ini belum mulai nih filmnya, baru depan. Saya jadi pengen lihat filmnya Nabi Musa lagi tapi yang versi Islam tuh. Ten Commandment tapi yang versi Islam itu ada itu. Pengen lihat gitu ya. Saya dulu waktu kecil, saya masih SD itu pernah lihat. Indah luar biasa. Saya mau nyetelkan di Ar-Raudhah ini buat teman-teman saya. Yang enggak teman enggak usah disetelkan. Ya, ini tergantung Mas Seto nih, bisa cari enggak itu. Berburu dulu dia filmnya itu ya. Mau lihat. Yang enggak mau apa tuh ya? Semua mau gitu ya, yang enggak mau apa. Nah, Waja'as-saharatu Fir'auna qalu inna lana la'ajrun in kunna nahnul ghalibin. Dan para pesihir datang ke Fir'aun. Jadi bukan semuanya. Yang senior-senior dari seluruh itu kan ada yang paling senior, perwakilan. Mendatangi Fir'aun kemudian negosiasi. Ya negosiasi, tawar-menawar. Mereka berkata, inna lana la'ajrun. Sungguh, apakah kami akan mendapatkan imbalan nanti kalau kami menang? Ini ngelawan Musa loh nih. Kalau kami menang, dapat imbalan enggak? Beritanya Musa kan udah tersiar di mana-mana ini kehebatannya. Kalau kami menang melawan Musa, dapat imbalan enggak ini? Hadiahnya apa gitu? Maka saat itu Fir'aun menjawab, qala na'am innakum laminal muqarrabin. Iya, kalian dapat imbalan plus. Selain imbalan duit banyak ya, plus kalian akan jadi orang-orang kepercayaan saya, orang-orang dekat saya nih. Oh, dekat sama raja itu enak gitu ya. Kalau dekat sama presiden belum tentu enak. Presiden diawasi DPR MPR. Tapi kalau raja itu yang memiliki kerajaan, nggak ada yang ngawasi. Raja itu bebas pemilik. Ya, makanya orang-orang dulu kan bukan sistemnya bukan demokrasi ya, tapi kerajaan. Paling kalau udah gak cocok sama rajanya, rajanya dibunuh dulu kan begitu ya. Dikalahkan, diganti sama raja yang lain. Rajanya anarkis, rajanya zalim, rajanya gak adil. Paling nanti ada pemberontak yang bunuh, dia ganti raja. Dulu seperti itu. Tapi kalau pemerintahan zaman sekarang kan ada DPR, MPR mengawasi ya. Plus KPK dan kawanannya gitu kan. Dan diawasi sehingga timbul kemakmuran. Gak mudah orang berbuat zalim tuh, semakin dipersempit ya. Celah-celah menuju kezaliman tuh dipersempit. Kalau kami menang dapat hadiah, iya. Bukan cuma hadiah, plus jadi orang-orang kepercayaan saya. Jadi orang-orang dekat saya. Sudah akhirnya ditemukan Nabi Musa dengan pimpinannya penyihir. Nabi Musa bertemu dengan pimpinannya penyihir. Nah, di situ Nabi Musa ngomong, "Kalau besok saya menang, kalian mau enggak iman sama saya? Sama ajaran saya, ikut iman sama Allah, mau enggak?" Tukang sihir tadi ngomong, "Udah dah, enggak mungkin. Ya, enggak mungkin kamu bisa menang. Kami besok akan membuat sihir yang tidak bisa dikalahkan oleh penyihir manapun. Jadi enggak usah bahas iman. Besok itu ya, sesumbarnya tukang sihir ya. Kami akan buat sihir yang penyihir manapun enggak bisa ngalahkan, apalagi kamu. Ini 70 ribu orang loh nih penyihir semua, ngelawan kamu satu. Ya udah, oke, besok kita lihat. Nah, besok ini tegang nih pagi ya, pagi. Kumpul semuanya. Mungkin kalau di film-film ada, mungkin gitu ya. Mungkin begitu, namanya buat film kok. Saya tuh kalau buat film mungkin cakep, mungkin gitu ya. Imajinasinya terlampau kuat gitu kan. 70 ribu orang coba bayangkan. Suasananya seperti apa gitu ya. Debu-debu terbangan gitu kan ya. Karena mungkin kuda-kuda disiapkan. Nah, itu ngumpulkan talinya sama tongkatnya aja gak gampang. Dikatakan sekitar 70 ribu tongkat dan 70 ribu tali. Yang talinya itu bentuknya macam-macam, gede-gede. Ada yang tali dadung tuh ya, besar-besar. Jangan dibayangkan tali rafia kecil. Gede-gede itu talinya, karena masing-masing mau membuat sihir ular yang hebat gitu. Sudah kumpul, qalu ya Musa, imma antulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Maka mereka pesihir berkata, nah di sini hebatnya, meskipun mereka itu tukang sihir, tapi tahu toto kromo ini loh, tahu profesionalisme, ngerti gitu. Tukang sihir yang profesional, nah bukan kampungan, enggak, ya profesional. Karena tadi kan tukang sihir yang ahli, jadi yang ahli itu enggak gegabah gitu dia. Memang pakai cita rasa, punya toto kromo, punya adab, punya sopan santun. Lawang tukang sihir aja punya sopan santun, kok santri enggak punya sopan santun? Kan kebengatan. Kok ulama enggak punya sopan santun? Kan keterlaluan. Tukang sihir ini punya sopan santun ketika menghadapi Musa, mereka nanya dulu, Musa, yang mau melemparkan tongkat ini kamu dulu atau kami? Jadi enggak langsung asal mereka lemparkan, ini lo lihat nih jadi ular, oh lihat, ayo, ayo, sekarang kamu, ayo, gitu. Enggak gitu. Tanya dulu, aturan main dipenuhi. Saya, kami atau kamu dulu nih? Ya. Artinya tukang sihir mempersilahkan, memberikan kesempatan pada Nabi Musa untuk menunjukkan kehebatannya dulu. Orang main sepak bola itu kadang yang megang bola pertama menentukan gitu ya. Menyerang pertama kali itu kan bisa gogrokan lawan kan ya. Mental lawan bisa jatuh. Ini tukang sihir itu dengan besar hati memberikan pilihan itu kepada Nabi Musa. Kamu dulu atau kami, terserah kamu. Maka Nabi Musa jawabnya santai. Qala alqu. Nabi Musa berkata, alqu. Kalian aja lemparkan dulu. Lemparkan, silakan, silakan. Falamma alqau saharu ayunan nas. Ya, ketika mereka melemparkan ya tali-talinya dan tongkat-tongkatnya lebih dahulu, ya, maka mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan. Waja'u bisihrin azim. Bisihrin azim. Coba ini kita bayangkan dulu suasananya ya, biar kita ngerti rasanya. Lapangan 1,5 kali 1,5 kilo. Di dalamnya ada 70,000 tukang sihir. Kemudian masing-masing melemparkan tongkat dan talinya. Satu tongkat menjadi ular, satu tali menjadi ular. Berarti ada 140,000 ular jadian. Anda lihat di lapangan ada ular 140,000. Kalau Anda yang lihat kira-kira gimana? Mati berdiri, ngeblak, pingsan atau ajib? Saya mau nanya. Gak mungkin bilang ajib, mesti kan bulu roma berdiri semua ya kan, ketakutan dan lain sebagainya. Nah itu tukang sihir itu mampu menyihir seluruh penonton. Saharu ayunan nas. Ya, mereka itu saharu menyihir ayunan nas, matanya para penonton. Itu yang pertama kali kena, dikatakan oleh ahli tafsir ya. Yang pertama kali kena sihir itu diantaranya, pengaruh sihir ini adalah Nabi Musa dan Fir'aun. Karena Nabi Musa juga melihat itu bukan tali. Nabi Musa melihat itu menjadi ular. Gak melihat itu jadi tongkat. Tongkat itu tetap dilihatnya apa? Tetap ular. Itu hebatnya tukang bisihrin azim. Sehingga Nabi pun kena pengaruhnya. Kena pengaruhnya, bukan Nabinya kena sihir. Kena pengaruhnya. Sehingga kalau ada orang gak percaya Nabi kok bisa kena sihir. Ini loh, Al-Quran aja bilang Nabi kena sihir. Nabi kena sihir. Karena memang itu ilmu gitu loh. Seperti layaknya ya, orang soleh bisa kena sakit flu. Ya, bisa kena sakit flu. Wong itu seperti virus kok sihir ya. Gitu di mata gitu kan. Jadi kunang-kunang kelihatan jelek jadi ganteng. Kan ada itu. Sihir yang merubah itu yang jelek-jelek jadi ganteng itu ada gitu. Ya, yang enggak cantik jadi kelihatan cantik. Nanti kalau masa berlaku sihirnya sudah expired kelihatan lagi itu aslinya. Ya, tergantung kekuatan sih sihirnya itu. Ada kan orang yang pergi ke dukun-dukun minta biar saya dipandang cantik, mau yang expired berapa tahun? 5 tahun, oh biayanya sekian. Kalau sekian, cuman sekian, Pak Dukun punyanya, oh ya itu expirednya 2 bulan, oh gak apa-apa kok saya mau nikah, biar calon saya itu tertipu sebentar gitu. Nanti saya sadar, na'udzubillah min dzalik. Yang begitu memang ada. Memang ada, bukan omong kosong, memang ada. Itu ilmu-ilmu yang didapat dari syaitanir rajim, dari setan yang terkutuk. Lanjutkan. Menarik atau enggak menarik? Setelah yang berikut ini. Silakan diminum. yang masih ada minumnya, yang enggak ada minta jok tuh panitia di belakang, joknya udah siapkan. Saya puji. Mana joknya? Ini wajahnya udah mirip tukang sihir tuh. Ini teman-teman dia yang pemirsa, saya suka bercanda sama teman-teman saya. Indah sekali. Dikatakan di sini bisihrin adzim. Tukang sihir itu membawa sihir, bukan sihir yang kecil-kecil. Bisihrin adzim. Allah saja menyebutnya itu sihir yang agung. Artinya emang sihirnya hebat gitu loh. Ini bukan sembarang sihir, ini sihir yang betul-betul hebat. Sekitar lebih dari 100.000 ada ular jadi-jadian nih di lapangan gitu ya. Nabi Musa sendirian. Kira-kira bagaimana? Ada dua versi tafsir. Versi tafsir yang pertama mengatakan Nabi Musa sempat gek, sempat ada rasa khawatir. Bisa menang gak saya yang lawan ini ya? Jangan-jangan ini bukan sihir ini. Jangan-jangan ini juga seperti mukjizat ini. Ini seperti keramat ini. Ini bisa ngalahkan gak ini kira-kira itu? Ada seperti itu. Menurut sebagian tafsir. Sebagian tafsir yang lain mengatakan gak mungkin. Gak mungkin Nabi Musa takut. Gak mungkin Nabi Musa takut. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya benar dengan tanpa mengurangi kehormatan seorang nabi dari sisi manusia, dari sisi manusia, maka sangat wajar jika sesaat gitu ya ada rasa gek gitu, sesaat. Tapi kemudian ingat, enggak, saya ini rasulnya Allah taala. Enggak mungkin ya. Ini bisa dikalahkan oleh si sihir. Nah, terus kenapa dikatakan di ayat Al-Qur'an ini wastarhabuhum, dan mereka menjadikan orang banyak itu takut. Orang banyak itu takut. Siapa yang takut? Yang takut yang nonton ini. Nabi Musa takut enggak? Iya, Nabi Musa takut kalau mereka kemudian kocar-kacir pergi. Karena ketakutan melihat ular jadi-jadian, mereka pergi, mereka belum melihat kehebatan mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Itu yang ditakutkan oleh Nabi Musa. Maka wa auhayna ila Musa an alqi asak. Dalam keadaan Nabi Musa ini masih begitu ya, tertegun dilihat semua itu ya. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, lemparkan tongkatmu. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Lemparkanlah tongkatmu, maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Tongkat ini dilempar jadi ular. Ya tadi nih, kalau yang tadi kan ularnya ya ular-ularan ya, jadi-jadian. Artinya sebetulnya itu enggak berubah jadi ular, tetap tongkat, tetap tali. Cuman yang lihat matanya disihir sehingga tampak seperti ular. Nah, itu yang orang-orang yang dirubah tampak cantik itu matanya yang melihat, ya melihatnya kelihatan cantik, aslinya tetap jelek. Paham kan? Nah, ternyata Nabi Musa tongkatnya lain, berubah jadi ular yang tadi loh, mulutnya 40 meter loh. Mulutnya 40 meter ya. Lah ada di lapangan yang luasnya 1,5 mil kali 1,5 mil gitu. Ularnya ditelan semua. Lep. Ini, ularnya itu ditelan semua nih. Ular jadi-jadian itu ditelan semua. Disitulah tukang sihir langsung kaget. Kenapa? Gak ada yang namanya sihir bisa menelan apa namanya? Tali sama tongkat, gak ada. Yang bisa nelan tuh ya betul ular itu. Betul-betul ular tuh yang bisa menelan. Kalau membuat mata manusia ini kemudian tersihir semua melihat satu ular besar menelan sekian banyak tali dan tongkat, itu gak mungkin. Itu gak mungkin. Ini pasti ular bener ini. Ini tongkat berubah jadi ular beneran. Ini bukan sihir ini. Ini bukan sihir. Maka begitu melihat seperti itu, fawaqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun, faghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin. Langsung semua tukang sihir yang 70.000 itu sujud. Hening suasana. Semuanya sujud. Dan mereka berkata, "Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun." Langsung mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan alam semesta, Tuhannya Musa dan Harun. Nah, kira-kira Fir'aun kaget gak? Ini 70.000 orang justru masuk Islam ini, ngikuti Musa. Nah, ketika melihat 70 tukang sihir itu sujud semua ikut Musa, maka lebih dari 100 ribu Bani Israel yang nonton juga ikut iman pada Nabi Musa alaihissalam. Selain tukang sihir itu. Kaget. Tukang sihir aja ikut iman kok. Masa kita gak ikut? Ini Musa bener nih, Nabi bener nih, Rasul bener nih. Nah, apa yang buat tukang sihir itu sampai beriman? Apa yang buat tukang sihir itu beriman? Ilmu. Dia ngerti mana sihir, mana bukan sih sihir. Walaupun ilmu sihirnya jelek. Ya, ilmu sihirnya jelek. Tapi ternyata ilmu ini nuntun dia pada iman. Karena gak ada kesombongan. Gak ada kesombongan. Bukti gak ada kesombongan. Ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, tukang sihir tidak mengatakan, Musa, ini sihirku. Enggak. Tapi mengatakan, Musa, mana yang siapa yang akan melempar dulu, kamu atau kami? Ada kebijaksanaan loh, nggak ada kesombongan. Itu bukti tukang sihirnya tidak sombong. Makanya begitu melihat apa yang dilakukan oleh tongkatnya Nabi Musa, mereka tahu ini bukan sihir. Maka mereka iman pada Allah Tuhannya alam semesta. Disitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas dan para ahli tafsir lain mengatakan paginya tukang sihir, siangnya udah jadi syuhada. Paginya ini temennya setan, siangnya jadi waliullah. Siangnya jadi waliullah. Kenapa? Karena Fir'aun langsung mengeluarkan ultimatum. Qala Fir'aunu amantum bihi qabla an adana lakum. Mengapa kalian beriman kepada Musa sebelum aku berizin kepada kalian? Saya belum izinkan kamu iman. Jadi mau iman gak iman tuh minta izin Fir'aun dulu. Saya belum izinkan kamu iman, kok kalian sudah iman. Pasti ini adalah tipu daya yang kalian udah rencanakan dari kemarin. Kalian sama Musa udah ada pembicaraan ini. Ya, ini udah ada kerjasama kamu dengan Musa ini. Ini karena Fir'aun gak punya cara lain untuk menjelaskan kepada rakyatnya. Ya, kenapa nih 70 ribu tukang sihir bisa tunduk semua? Maka Fir'aun yang pinter berbahasa ngomong, ini pasti memang kalian udah ada kongkolikong di belakang ini. Udah ada obrolan di belakang, sudah ada kesepakatan. Besok orang kumpul, saya mau lempar, udah kamu lemparkan nanti. Ya, itu ular kamu biar makan tongkat kami semua, nanti kami mau sujud biar Fir'aun itu malu gitu. Pasti kalian udah merencanakan seperti itu. Sebetulnya semua orang ngerti. Wong Nabi Musa itu 8 tahun menghilang. Kembali-kembali kemudian bawa mukjizat. Terus Fir'aun kumpulkan orang. Nabi Musa enggak ada yang kenal kok. Lah terus merubah kepalanya 70 ribu orang dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu caranya gimana? Kan enggak mungkin. Kan enggak mungkin. Tapi karena memang Fir'aun enggak punya cara untuk menutup rasa malunya ya, untuk menghindarkan wajahnya ini dari cemoohan orang kecuali dengan kalimat seperti itu, ya itu yang dia lakukan. Ya itu yang dia lakukan. Kemudian kata Fir'aun, fasaufa ta'lamun. Maka kalian akan melihat nih akibat perbuatan kalian nih melawan saya nih. Kalian akan lihat. Apa hukumannya Fir'aun? Lauqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la'usallibannakum ajma'in. Pasti akan aku potong tangan dan kaki kalian dengan bersilang. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan, kaki kirinya dipotong. Kalau dipotong kaki tangan kiri, maka tangan kaki kanannya yang dipotong. Itu orang kalau istilahnya dipotong satu sama satu yang menyilang, itu hukuman yang paling berat. Setelah itu kalian akan saya salib di batang-batang pohon kurma. Disalib di pohon kurma, di tepi pantai itu. Ada banyak pohon kurma, kalau di Indonesia pohon kelapa gitu kan. Ini banyak pohon kurma di tepi pantai, kalian akan saya salib di sana. Jadi itu ada seperti apa ya? Biasanya pemandangan tuh nyiur kurma. Ini tidak manusia disalib dengan kaki yang potong satu, tangan potong satu tuh. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri. Jawabannya apa ya? Tadinya dijanjikan dapat hadiah kalau menurut Fir'aun, diangkat jadi orang kepercayaan oleh Fir'aun, berubah. Mati gak jadi masalah. Mati gak jadi masalah. Mereka berkata, Qalu inna ila rabbina munqalibun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Tuhan kami. Ya kami nanti juga bakal mati, kami akan kembali kepada Allah. Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Terus akhirnya doa, duhai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu. Coba bayangkan, ini kira-kira kisah biasa atau sangat menakjubkan? Menakjubkan ya. Yang tadinya musuhi Nabi Musa, yang tadinya bersekongkol dengan Firaun, tiba-tiba berubah jadi imannya kokohnya luar biasa. Ini gak sembarangan ini ya. Hitungannya cuma jam. Berubah imannya kokoh, mati, diseksa model apapun, gak jadi masalah. Kita ini kok jangankan diseksa, baru diajak sholat terawih 20 rakaat aja udah bermasalah kok. Ayo betul-betul. Jangankan diseksa, jangankan iman kita diuji dengan seksaan, iman kita ini baru diuji dengan to'at yang 20 rakaat terawih itu udah pada protes. Kok lama sih, imamnya gimana sih, gak si gitu. Bener? Halo? Apalagi diajak untuk berkorban, masya Allah diajak sedekah, mulai mikir, jangan banyak-banyak taat gitu kan ya. Berat ini ya, artinya berat. Ini nyawanya diminta loh. Nyawanya diminta bukan dipenggal, bukan. Disalib, ditaruh di pohon, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong, dibiarkan sampai darahnya habis. Jadi biar matinya itu pelan-pelan. Pilih tetap iman atau pura-pura enggak beriman. Ini mereka enggak ada kepura-puraan, tetap iman. Toh kita kembali kepada Allah kok. Enak sih kembali kepada Allah. Tuhan kami yakin tuh. Keimanan yang luar biasa. Nah, ini iman itu bisa bercongkol kuat karena apa? Karena orangnya punya ilmu. Jadi ilmu ini kalau udah orang dapat ilmu tuh ya gitu. Enggak goyah. Makanya kisah-kisah para wali itu indah-indah. Karena para wali itu melangkah dengan landasan ilmu. Yakin betul mereka itu. Yakin dengan ajarannya Allah. Yakin dengan ajarannya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa. Waktu menunjukkan pukul 23.28 menit. Ya. Jadi saya tadi mulai bicara kurang lebih pukul setengah 11 kurang lebih ya. Setengah 11. Ini sekarang udah setengah 12, berarti saya udah bicara kurang lebih 1 jam. Anda gak terasa gak jadi masalah, tapi saya udah benar-benar terasa. Ya benar-benar terasa. Sampai di sini jelas gak nih? Apa hikmah yang bisa diambil? Itu loh, kita gak ngerti itu mana wali-wali Allah gak ngerti, calon-calon wali itu, makanya jangan pernah meremehkan orang. Ada orang yang paginya masih kafir, siangnya syuhada, ini kan luar biasa. Paginya kafir, bahkan berseteru sama Nabi itu. Perang itu ya. Perang dengan Nabi, perang ilmu itu. Perang ilmu. Terus siangnya jadi syuhada. Siapa yang pertama kali menghukum? Itu saking jengkelnya Fir'aun. Fir'aun itu tidak memasrahkan hukuman itu kepada algojonya. Fir'aun sendiri yang pertama kali menghukum itu. Dia potong tangannya tukang sihir dan kakinya, kemudian diperintahkan untuk disalib. Fir'aun sendiri yang menyalib gitu. Tafsir disebutkan seperti itu. Saking jengkelnya itu, dia menunjukkan sama rakyatnya, jangan coba-coba ikut tukang sihir, saya sendiri akan cincang kamu. Sadis atau sadis itu? Sadis. Nah, yang lain goyah enggak kira-kira? Kan contoh dulu satu. Nah, yang lain goyah enggak? Enggak. Tetap kami beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Pagi musuh, ya, siang jadi pengikut setia, bahkan rela mati. Ciri-ciri pengikut setia itu kalau diuji dengan kematian siap, itu setia. Ya, diuji dengan kematian siap, itu setia. Lah teman-teman saya ini baru saya uji kerja bakti, udah pada gak setia. Alasannya macam-macam, ya saya ya. Kemarin kita baca kitab Tolut, Jalut, itu ujiannya juga kematian kan? Ada sungai, enggak boleh minum. Padahal minum ini kan air untuk nyambungnya nyawa. Ya kalau pengikut saya jangan minum gitu. Kecuali kalau dikit minumnya, dikit, cuman sedikit tok. Boleh. Yang lain enggak kuat, oh sedikit mati. Minum terus. Yang minum terus dah gagal itu ya. Gagal. Diujinya dengannya nyawa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Pengikut setia, diujinya dengan apa? Nyawa. Diminta nyawanya oleh Rasulullah SAW. Dah kamu tidur di tempat saya. Sudah tahu loh ini Rasulullah mau dibunuh. Semua sepakat bunuh. Dah kamu tidur di sini ya, tutupan. Bahkan disuruh tutupan selimut. Jadi enggak usah lihat nanti orang datang nikam kamu, tahu-tahu ditikam gitu aja ya. Dah nikmatin tidurmu. Apa mengatakan? Ya Rasulullah, ini saya mau dibunuh loh. Gimana? Biar orang lain aja. Apa enggak taruh bantal aja biar jerami gitu ya. Lah itu kan model-model seperti Abdul Wahid itu. Ya, ketakutan. Ya, Mas Abdul Wahid. Ya, gitu kan. Sayyidina Ali lain, siap. Siap ya Rasulullah. Enggak pakai banyak cincong. Sami'na wa ta'na, setia. Siap. Nah, gitu loh sahabatnya Rasulullah SAW. Enggak ada apa namanya? Hatinya itu diberikan gitu, rohnya diberikan. Makanya orang tuh belum jadi teman kalau belum siap memberikan roh. Karena itu hubungan ibu sama anak itu udah gak bisa dibandingkan dengan yang lain. Karena ibu udah terbukti setia, siap mengorbankan rohnya untuk anaknya. Nah kalau anak siap gak mengorbankan rohnya untuk ibunya. Itu masih tanda tanya gede. Tanda tanya yang besarnya luar biasa. Gak gampang ini. Nah, ini tukang sihir rela, gak apa-apa mati. Tapi mati di jalan yang benar loh, jangan mati sangit, bukan ya. Jangan mati sia-sia, ini mati di jalan yang benar. Makanya dulu nih perjuang-perjuang kemerdekaan kita kan orang luar biasa itu, pahlawan-pahlawan kemerdekaan itu. Demi merdekakan bangsa ini nyawanya dikasihkan, tapi tidak menikmati kemerdekaan blas. Lah kita ini yang enggak diminta nyawa justru merusak kemerdekaan ini. Jengkelin kan model-model seperti Anda nih, seperti saya ini gitu kan. Kita-kita ini loh yang ada nih, anak-anak muda nih, kalau sampai tidak menghargai perjuangan orang-orang dulu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi insyaallah kita kan bukan termasuk yang jengkelin ya. Insyaallah kita termasuk orang yang cinta tanah air, yang mengisi kemerdekaan dengan baik. Yang model ngaji-ngaji gini ya insyaallah orang baik-baik. Insyaallah orang baik-baik. Cuman kan enggak layak ngomong kita ini yang baik-baik. Oh, ketok sombong men gitu loh ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas semuanya? Kenapa Anda pandang saya dengan pandangan seperti itu? Ini terutama Pak, yang enggak enak ini pandangannya teman-teman relawan ini. Duh, kena lagi. Ya ini ya, kena lagi. Ya, insyaallah ini ada hikmahnya buat kita semua ya. Jadi pokoknya kalau kita mau mengetes diri kita ini sudah mengikuti Rasulullah SAW dengan baik atau belum, caranya gampang. Seandainya tiba-tiba Rasulullah mendatangi kita dan mengatakan, serahkan nyawamu untukku. Kita masih mikir, nah, itu berarti ya iman kita tempe aja enggak. Tempe itu enak menyehatkan. Imannya iman kelas apa enggak ngerti. Ya, tapi kalau mengetes nyawa kan kejauhan. Iya kan? Ngetes nyawa kejauhan. Ya, kalau mengetes kira-kira kita ini pengikut setia Rasulullah apa enggak, gampang caranya. Harta kita diminta Rasulullah dikasihkan enggak? Halo, saya gak ngomong buat apa-apa, buat diri Anda sendiri. Kira-kira Anda berangkat ke Madinah ziarah Nabi, datangi Nabi di Madinah. Kan Nabi hidup di Madinah, di alam kuburnya. Ya, hidup di sana. Makanya gak ada assalamualaika. Walaupun dari Solo ya assalamualaika. Assalamualaik zainal Ambiak dah ada assalamualaikum, enggak. Assalamualaikum zainal ambia. Assalamualaikum ya kan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kita dimanapun assalamualaikum, nabinya hidup kok. Kepadamu bukan kepadanya, enggak. Kepadamu. Nah, ini kita mau enggak mendatangi nabi ke Madinah? Mau enggak? Mau enggak? Mau. Nah, buktikan. Pilih beli rokok atau ke Madinah. Nah, yang ngerokok ini. Bisa enggak dia ngorbankan rokoknya sekian tahun enggak ngerokok gitu nabung buat ke Madinah? Olah gaya siap beb gitu ya. Enggak usah siap-siap, yang penting bukti, bukti, bukti gitu ya. Bukan cuman siap, siap. Saya enggak ngomong untuk kepentingan anak lo ya, bukan ngorbankan kepentingan anak, enggak. Yang kasih buat anak, kasih buat anak, kasih buat pasangan hidup, kasih buat pasangan hidup. Buat makan, buat makan. Ya. Tapi kalau buat ngerokok ini kan sia-sia. Lah itu coba ditabung tuh uangnya yang buat beli rokok gitu, diniati untuk ketemu Nabi SAW. Ini kalau memang betul setia, rela, enggak banyak mikir. Masih mikir berarti tingkat kesetiaan ya udahlah, tahu diri. Ya masih segitu. Ini saya menyemangati teman-teman saya ya, menyemangati teman-teman saya. Nah, kalau enggak ada yang menyemangati gini kan nanti orang enggak sadar. Orang enggak sadar. Kita harus menyemangati diri kita untuk ketemu Nabi Muhammad SAW. Mesti alasan. Dah, enggak harus ke Madinah kan, tapi pun asal dari sini aja kan Rasul bilang, salammu dari jauh juga nyampe, gitu kan ya. Nah, ini model-model ini kaken apa namanya? Kaken alasannya. Ini mirip-mirip Bani. Ini umatnya Rasulullah yang punya semangat datang ke sana. Wes Al-Qarni aja mendatangi Rasulullah SAW meskipun enggak ketemu kan, mendatangi Rasulullah yang enggak punya apa-apa. Mendatangi Rasulullah. Nah, kita masa enggak punya gertek hati pengin mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniati. Sekali aja. Enggak usah berulang kali. Yang berulang kali untuk yang belum-belum gitu. Sekali. Nanti sudah 5 tahun, 6 tahun, kangen berangkat lagi boleh. Daripada tiap tahun berangkat tapi saudaranya belum berangkat, lebih baik itu jatahnya diberikan saudaranya. Biar sempat ketemu Rasulullah semua. Semua. Kalau kita berulang salam di depan Rasul itu ya betul ketemu. Memang betul-betul ketemu. Makanya yang adab kalau di depannya Rasulullah. Ini sekarang ini kita enggak menuduh orang enggak beradab ya, tapi secara zahir itu kurang sopan. Kurang sopan. Nanti di depan makam Nabi badannya ditaruh ini membelakangi Rasulullah. Ya. Lain kalau lagi sholat, ini enggak sholat, belakangi Rasulullah kemudian selfie begini, cepret. Nah, ini ya selfie. Potret badannya di seakan-akan ini saya lagi di depan makam Nabi ini. Ta'zimnya enggak ada, di hatinya itu kurang ta'zim. Lain kalau dia motret dari jauh motret gitu ya, untuk ngasih tahu ke warga, kurang lebih seperti ini makam Nabi dari dekat gitu ya. Lain itu. Itu pun ditegur oleh orang Madinah, pasti orang Madinah akan enggak suka. La tusawwir. Jangan kalian potret bagian dalam Masjid Nabawi, jangan kalian potret. Itu orang Madinah asli loh ya, bukan polisi yang jaga, bukan, orang Madinah asli. Karena takzim kepada Masjid Nabawi itu bagian daripada takzim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan takzim Nabi adalah takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga barokah manfaat. Kalau diterus-teruskan enggak ada habisnya. Setuju? Nah, ini kacang belum habis, bohong, telo juga belum habis. Saya pengen segera menghabiskannya setelah pengajian ini. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khathiyati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.